Sayang lagunya ngasih lagi, lagunya apa nih? Ada Banyu Surga, Edot Arisna. Dan Romansa. Yes. Thank you. Oke, dahsyat sekali ya, Banyu luar biasa. Surga. Ya. Siang hari ini